kan dulu pergi. Ku menyerah, ku membutuhkanmu. Ku bergelut dengan rasa sedih. Ku kan selalu merindukanmu. Jangan pergi, jangan dulu pergi. Ku ingin, ku membutuhkanmu. Ku bergelut dengan rasa sedih. Ku kan selalu merindukanmu. Kini sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Setiap malamku, semoga tenang kau di sana selamanya. Kini ku menemukanmu di ujung waktu. Kita bersama untuk selamanya. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencinta. Sampai.